Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Semuanya itu karena Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita, serta tak lupa kita mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, para pengikutnya hingga hari kiamat kelak nanti. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, ayat yang kita kaji saat ini ayat 77 dari surah Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Artinya, maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti saya diberi harta dan anak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita jati diri orang yang berkata dalam ayat ini dan hanya menyebutkan perkataannya saja. Maka secara garis besar itu adalah orang-orang kafir. Namun bahwasanya redaksi pernyataan ini yang sangat penting, karena dapat saja diucapkan pada masa itu, masa sekarang dan masa mendatang. Sehingga dengan demikian pernyataan itu adalah hal yang lebih penting untuk kita bahas daripada orangnya sendiri atau personilnya yang sendiri. Maka muncul beberapa nama yang disandarkan kepada pertanyaan itu tersebut. Mungkin diantaranya adalah Umayyah bin Khalaf, mungkin diantaranya adalah As'ad bin Wa'il Sahmi. Banyak sekali perkiraan, tapi itu adalah hal yang tidak sangat penting. Yang sangat kita pentingkan di sini adalah bagaimana orang kafir itu mengira bahwa apa yang mereka peroleh dalam kehidupan di dunia ini kelak akan dia dapatkan di akhirat kelak nanti. Sebagaimana dia memiliki harta dan anak, maka kelak dia akan memiliki harta dan anak juga. Inilah yang hal yang tidak diinginkan Allah, karena ini adalah hal yang sangat menyombongkan dirinya sendiri. Padahal di dalam ajaran Islam kita akan mendapatkan ganjaran apa yang kita perbuat itu saja. Itu pun karena kita mengikhlaskan diri apa yang sudah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Karena inti dasarnya yaitu kita dalam menjalankan agama ini adalah tanpa harus membahas mengkaji hal yang lain sehingga kita jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ayat ini mengingatkan kita tentang bagaimana dugaan orang-orang kafir, apa yang mereka nikmati di dunia nanti mereka akan merasakan di akhirat kelak nanti. Itu sangat jauh pandangannya dengan kacamata orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dia mengharapkan ridha Allah. Apa yang ia dapatkan di dunia ini nanti Allah balas lebih dari apa yang diduga oleh orang kafir, karena Allah sudah menjaminnya di akhirat kelak nanti semua mereka akan dapatkan lebih dari apa yang diduga orang-orang kafir. Itulah yang membuat keindahan. Kenapa? Karena Allah yang maha penguasa dalam hal tersebut. Tidak ada gangguan yang lain untuk merubah hal tersebut, karena Allah lah yang maha kuasa. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad. Perdana kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita di ayat ke-77 dari surat Maryam ini. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang asumsi dan paradigma berpikir orang-orang yang kufur terhadapnya. Di mana di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan bahwa mereka itu orang-orang yang mengatakan ya, adalah orang-orang yang lebih baik, ya. Wakala lazina kafaru lilazina amanu ayul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadia, kami lebih hebat perabotan rumah kami, tempat berkumpul kami juga lebih elit daripada kalian, ya. Kemudian di ayat 77 ini Allah mengatakan afara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna ma law wa walada. Ketika mereka mengatakan kelak nanti pun di hari akhirat kami juga akan mendapatkan anak-anak dan harta sebagaimana yang kami dapatkan di dalam kehidupan dunia ini. Dan ternyata ayat Al-Qur'an tidak hanya menggambarkan tentang hal ini dalam 1-2 ayat saja, tapi ada beberapa banyak ayat yang memberikan gambaran tentang asumsi-asumsi yang di yang ada di dalam pikiran orang-orang yang kufur. Ya, di dalam surat lainnya Allah mengatakan wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassahu la yaqulanna indali indahu hazali ya wa ma aznu sa'ata qa'imah wala iruditu ila rabbi innali indahu lal husna. Setelah mereka mengalami kesulitan dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian akan berubah pikiran dengan mengatakan hazali, semuanya ini adalah milikku, ya, wa ma aznu sa'ata qa'imah, aku tidak menyangka, tidak pernah berpikir bahwa hari kiamat itu akan ada, kalaupun ada, kata mereka, ya, wala iruditu ila rabbi, ya, indahu lal husna, saya akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada ini, ya. Kalau nanti pun saya tidak menyangka akhirat itu ada, kalau ternyata ada, ya, posisi kami di dunia ini baik, maka di akhirat juga lebih baik, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain mereka mengatakan qalu nahnu aksaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Bagaimana bisa kami diazab sedangkan di dalam kehidupan dunia ini saja kami adalah orang-orang yang punya kekuasaan, kami punya kekayaan, kami punya anak-anak yang banyak, wa manahnu bimu'adzabin, tidak mungkin kami akan diazab dengan paradigma berpikir asumsi bahwa kelak nanti di hari akhirat mereka, anak-anak mereka inilah yang akan membantu mereka. Dan ini dijawab tegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa cara berpikir ini salah. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Ya, tidaklah harta kamu, ya, dan anak-anak kamu itulah yang akan mendekatkan kamu kepada kami sehingga kamu layak mendapatkan tempat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergunanya semua itu karena nanti pada hari akhirat Allah sudah menggambarkan kepada kita ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'adallahi haqq. Pada hari kiamat itu anak tidak akan bermanfaat bagi orang tuanya dan bahkan orang tuanya tidak akan bisa memberikan bantuan apapun kepada anak-anaknya. Semua sendiri-sendiri, semua akan menanggung segala perbuatan dilakukannya karena masing-masing sudah punya catatan di dalam kehidupan mereka. Jadi menarik sekali bahwa ternyata banyak orang-orang yang berpikir salah, ya, misunderstanding, salah pemahaman di dalam kehidupan ini. Ketika dia punya harta, dia menganggap itu akan kekal. Kita saja memang dalam hidup ini kan banyak berpikir seperti itu. Kita punya harta, kita tidak pernah berpikir bahwa harta kita itu akan hilang. Kita akan berpikir kita akan kaya selamanya, sampai 7 turunan, bahkan kalau perlu sampai hari kiamat nanti cucu-cucu kita juga akan kaya seperti kita. Ini satu asumsi, ya, satu pemikiran yang terkadang banyak. Kita juga terkadang berpikir bahwa dengan perbuatan yang kita lakukan sedikit itu kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah pemikiran yang salah, ya. Jadi ada paradigma berpikir yang harus dirubah, ada asumsi-asumsi yang harus diperbaiki, ada kesalahpemahaman yang harus segera diluruskan, karena kalau itu tidak dilakukan maka dikhawatirkan bahwa yang terjadi adalah kehidupan dunia akan dijalani dengan suka hati saja. Apalagi bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kekuasaan dan kekayaan di dalam kehidupan ini, dia akan bergerak dalam kehidupan ini dengan cara berpikir bahwa saya tetap akan menikmati fasilitas sini walaupun sampai saya nanti berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Robahlah cara berpikir ini dengan satu cara berpikir bahwa hanya orang-orang yang berbuat baik, mereka kelak yang akan berhak mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairum maradda. Amal yang saleh itu adalah jauh lebih baik di sisi Tuhanmu dan tempat kembali yang terbaik bagi orang-orang yang tetap konsisten di dalam melakukan kebaikan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana yang menekankan pada akhir dari penyampaian dari Ustaz Perdana tadi adalah hal yang paling baik itu adalah amal soleh kita yang akan membawakan kita hidup di akhirat kelak nanti, mendapatkan kehidupan di sisi Allah yang lebih bagus daripada kehidupan dunia. Jadi bukan seperti dugaan orang kafir di akhirat kelak nanti mereka akan mendapatkan harta yang sama seperti apa yang mereka dapatkan waktu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jauh dari pradugaan ini, karena agama Islam tidak memakai dugaan seperti itu, tapi agama Islam adalah membangunnya dengan amal soleh. Yakinlah kita dengan amal soleh kita itu akan kita menikmati nanti di akhirat kelak nanti. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.